di satu simpang jalan. Mungkin ku masih dapat memilih, tapi kita telah luluh dalam satu lingkaran. Mungkinkah kita labuh menepi? Ungkapannya yang datang, mengapa oh mengapa ada dia di antara kita? Apakah daya ini ku harus menghadapi? Tiada mungkin ku tinggal berlari. Seandainya dulu kau yang hadir, mungkin semua takkan jadi begini. Tapi haruskah aku sesali? Semuanya telah terbunga di hati. Air matanya yang berderai, putih bening sebening kaca. Tahu itulah dalamnya duka di hatimu. Lihatlah duka di mataku, betapapun aku tak rela. Suci tiada dosa buatnya cinta kita. Mengapa oh mengapa ada dia di antara kita? Apakah daya ini ku harus menghadapi? Tiada mungkin ku tinggal berlari. Seandainya dulu kau yang hadir, mungkin semua takkan jadi begini. Tapi haruskah aku sesali? Semuanya telah berbunga di hati. Air matanya yang berderai, putih bening sebening kaca. Ku tahu itulah dalamnya duka di hatimu. Lihatlah duka di mataku, betapapun aku tak rela. Tiada dosa buat